Kembali tim Cimat punya cerita dengan judul Bakmi, Bakmi, Telung Porsi. Kiriman Subroto. Iki kawitane pas isih isuk kasijo ngrasake awake mriyang. Arep tandang gawe dadi arasarasen. Bakul bakmi mau banjur ceruk-ceruk lasti bojone njaluk awake dikeroki. Awakku krono las kawit mau bengi kok rada ora penak. Masuk angin ayake. Ujare kasijo karo muculi kaos oblonge. Disroyo sing lanang ora nganggo semoyo mengko-mengko lasti agan jupuk duit benggol jaman londo lan botol minyak angin. Bubar geger dodo lengen lan gitok dikrik kasih jokroso lego. Angin sing mlebu awake bablas dheweke nuli lungguhan santai ning teras ngarep sinambi ngombe wedang teh anget. Las, piye yo nek aku prei sedina rong dina ngaso. Ujare kasijo. Kena-kena wae, Kang. Nanging apa sampean ora mesakne karo lelanggane sampean? Ora sithik sing dalem adoh lho. Tandane lasti mangkono. Kaya pahremin to kae mangko nek rene iki mesti sabayat. Apese piye nem? Malah kadang ngajak kanca kancane. Adoh-adoh ora wae mrene, warunge tutup. Kaya gelo. Anggone kasih jarep rong dino ora dodolan bakmi sejatine ora mung mergo awake sing rada greges-greges. Nanging mergo trauma. Tansah kelingan lan tontonan marang kedadian limang dino kepungkur. Kedadian kang ora sebaene mau njalari kasih jo gampang pratatan. Ono wong lanang ijen arep tuku bakmi disujanani. Ono wong lanang pesen bakmi telung porsi jantunge deg-degan. Kuatir menawa kedadian dek mbien timbul meneh. Yombolas kawit nemoni kedadian dek mbien kaya kok njura sering teratapan. Jantungku gampang deg-degan. Tundone arep mangkat dodol ki arah-arasen ngeniki. Apa ngene kan? Hayo nemoni banget diran kudul balik desa kae. Sapa ngerti jenengane bisa aweh pamudaran marang pakalamu kuwi. Kasih jokang sekawit mung dingkluk bae. Bareng krungu bojone nyebut Mbah Ngadiran, buayane sakala bias padhang. Oh, iya ya, aku setuju banget. Penake kapan awake diwisuan Mbah Ngadiran? Rasane tani sesuk-sesuk, mengko bengi wae. Sampeyan sido prei ta bengi iki? Jam setengah wolu wong loro boncengan sepeda motor ngetiking menyang omahe Mbah Ngadiran. Kapinujon ora ana wong sing uga arep nemoni paranormal iku. Wah, nak kasih jo ayo mlebu. Lungguh kene sajae ana perlu ya. Mbah Ngadiran bagiake tekane kasih jo lan bojone. Mbah Ngadiran duda umur 73 tahun iku pancen grapyak lan semanak karo sok sapa wae. Lembah manah ora ngatonake menawa dheweke mono sawijining wong pinter. Mripat batine tajem, rasa pangrasane manep, ora aneh. Wong sing lagi kejiret ribet playune menyang endi maneh yen dudu menyang Dah Ngadiran. Akeh uang uwal saka ruwet renteng sakwise disranani diring Mbah Ngadiran. Ora kakean ulas-ulas kasih juagan mudal gegembolane ngatine. Wes, kono wetokno kabeh aku gak ngrungokno. Bakul bakmiku langsung cerita lelakon sing tau dialami. Mangkene dekne cerita. Jam 11:30 udan ngereceh kang tumiba kawit suri durung mendo. Dalan ngarep warung bakmine Kasijo sepi. Mung siji loro kendaraan sing liwat. Kasijo lungguh dingklik kayu ngadepi anglo kang arenge isih murup. Mergo ora ana wong teko, anglo murup mau ditumpangi ceret isi banyu. Pisan pindu tangane nyeblek lemut utawa jengklong kang menclok ning lengen lan sikile. Ora kaya padatan kawit sore mau ora akeh wong sing teko menyang warunge. Jenenge wae wong adang-adang ya ora ajek saiki sepi, bisa wae sesuk ya banyu milik. Lagi wae greneng kaya mangkono tanpa dingerteni saka ngendi. Sak wenehe wong lanang umur-umuran 40 tahun mak bedengus mlebu warung ngono wae tanpa uluk salam lan tanpa sebawa. Terus wae dhewe lunggu srok ing dingklik kayu dawa, milih papan ing sisih poncot dhewe. Kaya biasane yen ana wong andhok kasih jo kanthi grapyak mbagiake wong sing lagi mentas teko mau. Nanging dheweke jondil. Kasih jawruh meripati wong lanang mau mencorong kaya sunaring lampu, kaya meripat kucing kecelorotan lampu mobil. Jadi ngeresake bakmi goreng menopo tawane kasih jograp ya. Lagi arep nerusake ukarane wong mau wis gedek kasih jo tanggap. Iku ateges pawongan mau kepingin bakmi godok. Ora katik ditakoni wong lanang mau ngacungake drijine cacah telu. Kasih jo tanggap. Tigang porsi nggih. Dipun tenggo sekedap kula damelaken kandhane kasih jo karo wiwit ubek nyepakake bumbu sing arep dimangsak. Bojone sing ning mburi banjur metu. Nawani ngombe apa? Kaya nalika ditawani kasih jo wong lanang mau uga mung gedhek. Banjur aweh tengoro njaluk kertas lan pulpen. Sakwise diurek-urek kertas mau dibalekake menyang lasti. Tulisan apa iki kok mung urek-urek ora bisa diwaca. Banjur diento-ento dhewe ditawani teh jeruk jahe wedang uwuh emoh teges jaluk wedang kopi. Wong mau ngacungake driji limo ateges jaluk 15. Lah bakul mipi gumun wong siji kok pesen wedang kopi 15 bakmine 3 mangkok. Agan dhewe mengguri ora suwe wis metu nggawa baki si wedang panas 15 gedhe. tiba-tiba dipununjuk, Mas. Ujare kanthi mesem semanak katujuake marang wong lanang kang kawit mau mung gedhek lan mantuk-mantuk. Lasti metu saka pawon arep mbiyantu bojone. Sepiro kagete weruh trekae pawongan lungguh ijen ning pojokan warung iku. Wedang kopi sing isih panas mongah momah mau diumbi. Babar pisan orang ngrasakake panas. Kaya wong ngombe es sirup wae. Lah siji entek genti gelas riyane. Sak ndekan entek telung gelas. Ora suwe bakmi godhok telung porsi sing dimasak kasijo mateng. Bakmi godhok panas kemebul banjur dilatihake dening Mas. Si Jolan Lasti kaget setengah mati. Ketemenggengen meruh tandang gayange pawongan mau anggone ngrahapi bakmi. Ora sebaini lan ora lumrah. Bakmi ora disendok imboko sithik apa dine didamoni karpe adem. Nanging dilongo wae. Bakmi godhok panas mongah momah mau disuntak ngono wae menyang cangkem. Mlebu weteng liwat cangkem kang mrenyoto bisa mangap ombo. Mung butuhake wektu kurang saka 5 menit bakmi godhok telung porsi ludes saka ngarepe. Wedang kopi kang isih nyisor gelas gedhe kang isih kemebul disusulake mlebu wetenge. Ora beda kaya wong ngesok banyu ning jugangan. Lasti lan kasijon jegrek ora bisa kumecap apa-apa. Anane mung gumun lan ngungun. Suwe-suwe wong loro mau sadar menawa sing lagi diadepi dudu wong sedaine. Nanging makhluk alus sokot danyanging astral sing mimbo-mimbo jalmo menungso. Suasana tintrim sing keprungu mung swara banyu udan tumiba ing bumi. Ujug-ujug keprungu swara baung, swara asu sing baunge bantre ra karo-karuan. Baunge mecah suasana sepi. Mung ing itungan detik wong lanang ora duwe binem mau ilang saka pandelenging kasijo Lasti. Katon ing dingklik dawa sawijining asu. Wulune ireng janges melaku ing sak nduring dingklik terus lap melumpat metu warung lan ilang diuntal petengi wengi. Ngoten mbah kedadosan sing kula alami gangsal dalu kepengker kasijo mung kasing critane. Nggih perkara niku mbah sing dadosake kula asring pratapan, jantung kula deg-degan lajeng badhe marung ngrasah-rasen. Mbah ngadiran mantuk-mantuk kaya-kaya ngerti apa sing dikarepake kasijo lan bojone. Ora kakian pangandikan terus mlebu menyang kamare, metu nggawa sawijining kantong gombal cilik diwenehke kasijo. Barang iki centelno ning dhuwur lawang warung lem. Kowe ora perlu ngerti apa isine, ujare Mbah ngadiran. Barang mau mung minangka srana sing daku kuwe. Sakloron ki aja nganti kendhat nggon mung ibadah marang Gusti Allah. Syukur bagi dikerepi anggonmu sedekah. Percaya ora bakal ana setan nyedhaki kowe. Ujare Mbah Ngadiran kebukten. Dina-dina sak banjuri kasih jotan saya petel nyambut gawe. Saben bengi warung bakmine ora nate sepi wong buku. Kadang kala jam 10 warunge wis tutup mergo saking larise. Iki cerita nyata ngenani kedadian sing dialami bakul bakmi. Salam Jimatres, salam misteri. Auuu.